Halo, di video kali ini saya mau menyanyikan lagu ciptaan saya sendiri, judulnya Jokowi ya. Jadi bukan berarti saya itu nggak suka sama selain Jokowi, cuma ibaratnya tuh begini, misalnya saya suka Indomie, bukan berarti saya tuh nggak doyan sama Sarimi. Atau dengan kata lain tuh, saya tuh sayang sama istri saya, bukan berarti saya tuh nggak sayang sama istri orang, intinya begitu. Jadi lagu ini cuma ya hiburan aja lah. Kalau ada kesalahan kata-kata dan kalimat, mohon dimaafkan, cuma ya berkreasi aja untuk hiburan. Langsung saja ya, ini lagu ciptaan saya sendiri dari anak proyek Kuli Bangunan. Dan dua periode. kasih, matur suwun.